Biyen taun 79 kula ngalami ki ambak ngantek kula nate tawaf dhewean niku nggih taun 79. Masjidil Haram bar kaji bener niku diduduki karo pemberontak. Diduduki karo pemberontak sing dipimpin kalih namine Juhaiman. Wong sing fanatik lagi-lagi mergo kebangetan fanatik diwarai akidah model Saudi nalika niku Wahabi niku tok nampa kenceng banget terus ndelok kelakuane wong-wong pemerintahan ning Saudi ora cocok karo ajarane iki kudu sikat. Niku mbiyen mlebu Masjidil Haram niku bebas, nggawa apa ae bebas. Gara-gara kejadian 79 niku terus sakniki diperiksa nek arep mlebu ning masjid. Mergo nalika niku pemberontak mempersiapkan amunisi, logistik segala macam untuk memulai pemberontakan niku sithik demi sithik. Nggo beras, nek cara mriki nggo gandum, nggo kompor, nggawa mesiu, nggawa senjata, niku digawa di lebokna teng ngisor basement, teng kene Masjidil Haram niku wonten basement tingkat paling bawah, niku dienggo nyimpeni barang, bareng wis komplit, juk-juk lawang dikancingi kabeh, lawang, masjid niku kuancingi kabeh. Babu niki tutupi kabeh kan. Sing ning jero gak iso metu. Sing ning jaba gak iso metu. Menara papat diduduki kalih sniper. Sniper niku penembak jitu. Ana papat penembak jitu ning gone menara. Janji ana polisi utawa tentara semliwir teng isor wembak dia. Wah, polae kaji sing teng jero niku masyaallah ampun. Tenang, tenang saja. Tenang. Kita sedang melawan orang-orang kafir yang ada di luar. Ya mbake sing Islam dhewe sing ning jaba kafir kabeh. Maksudnya pemerintah Saudi ya. Niku penembak jitune niku ora tau nembak wong sipil, wong biasa gak tau tembak sing pakaian tentara atau pakaian polisi. Lah bendino kan do mati. Wah ulama-ulama dijaluki fatwa ora metu-metu fatwane iki. Iki oleh apa enggak diserbu iki Masjidil Haram. Nek diserbu Masjidil Haram apa termasuk fi kharabiha iki? Kok yang termasuk sa'a fi kharabiha tumindak kanggo menghancurkan masjid. Mbah gak iso jawab kula menika nek pirang-pirang. Akhire sing saged jawab malah saking ulama ahli sunnah wal jamaah Said Muhammad niku. Said Muhammad Alawi. Mangke hujah hadis-hadis segala macam bisa bareng muni bisa terus diserbu lawang sing tenggini Mas An iku dibasoka ora tembus padahal basokan itu senjata sing digun ngantem motor tang ngantem lawang kok gak tembus akhirnya motor tangnya mabu duel. Niku korup tenan niku. Pun angsal beberapa hari pemberontak isih teng ngisor mriku. Tapi pun dikuasai kali pemerintah. Kaji wis entek kabeh tentara tok semu. Jaga tentara. Mergo teng ngisor niku tesih wonten pemberontak. Lah kula ajeng wangsul dereng wadak. Dereng tawah wadak. Niku kula wanek-wanekno. Kanca-kanca kula kula jak igakan sing wani. Wis aku dhewe sepene. Wadak ning kene malah apik. Wis kula kono, mriku wonten panglimane kula takon. Saya ini orang Indonesia. Belum tawaf wadak. Saya kalau mau tawaf wadak sebentar boleh enggak? Nalika niku sing jenggoten sing dicurigai niku kula mboten jenggoten blas. Pait. Mergo juhaiman sak buahane jenggot kabeh. Mergo jenggot niku wajib ain. Aku sak nalika niku wong Saudi kan ndak mau resiko, pokoknya jenggoten cekel sik. Jenggoten cekel sik, kowe melok hubungan niku enggak. Wah medeni nalika niku. Nalika niku untunge kula kelimis ngeten iki. Oleh tawaf tapi dikancani tentara. Ini diantar. Tawaf ditunggoni tentara kok. Nah dan gak dicurigai tapi tetap dijogo tentara. Niku rasane bengi-bengi tawaf dhewean niku tahun 79. Masyaallah. Baru tawaf sembahyang begini makam Ibrahim melake khusuk-khusuk tafakur belum wah Maryam buan bergetar sedaya bersamaan dengan itu lampu mati kabeh sak Mekah mateng aku wah antarane seneng embean wedi seneng ya Allah aku nek bom mati kok ning ngene makam Ibrahim ya Allah nikmate tapi terus kepikiran ya nek mati nek sikil kutok sing ilang antara wedi karo langsung dipanani tentara Anda sebaiknya di luar saja silahkan kalau sudah selesai ternyata di luar tidak lebih baik enak teng jero. Njopo ulang peteng wong guru. Larap larap larap. Nek cara mriki seh seh seh seh ngono kabeh wong muni ngono. Ya Allah. Niku kharap tenan. Niku do hancur sedaya tembok-tembok api-api ngono niku. Hancur mergo diku tembak-tembakan. Mbah sing kharap sing diku. Sing saya pemerintah ya, apa sing pemberontak ya, wallahu a'lam bisawab. Niku cikal bakale wonten Bin Laden barang niku niku tahun 79. Mergo saking kenemenen, amene niku nek mulane kula bolak-balik kanca pundi-pundi kok kandha, oh, jangan berlebih-lebihan, aja oh, petentengan, aja oh, kebangetan. Bukti sudah menunjukkan niku segala macam niku sumbere kok kebangetan. Ana wong nabok ibujune. Dilamar-lamar dhewe. Ditabok niku mergo kebangetan. Ana mantu nekak maratuwa. Mergo kebangetan. Ana wong Islam mek wong Islam fitnah-fitnahan mergo kebangetan. Kula niki ajaranane Kanjeng Nabi niku paling apik niku al khairu kullu fitibair rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing paling apik dari yang terbaik adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mau janjian sampean balekake teng ngene Kanjeng Nabi ngoten mau. Aku ngene iki bener ta ora? Misoi dulurku dhewe iki bener ta ora? Balekno teng ngene Kanjeng Nabi. Nek pancen umat Kanjeng Nabi tenang. Umat Kanjeng Nabi kok sing ditutno kok gatholocot.